بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، لا نزال في كتاب الفضائل، باب الفضائل المتعلقة بالصيام فرضه ونفله. قال رحمه الله: باب فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم. هذه الترجمة عقدها لبيان ما يتعلق بفضل صيام الشهور التي ذكرها. أورد أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. وهذا الحديث أيها المستمعون الكرام فيه فضل صيام شهر الله المحرم، والمراد بصيامه أي صيام أكثره، لأنه ثبت من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كاملا قط إلا رمضان. فالمراد بصيام شهر الله المحرم أي صيام أثر، لا صيام كل الشهر. وقوله أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، هذا فيه أيضا شأن الصلاة من جوف الليل، وأنها أحب الصلاة إلى الله عز وجل بعد المكتوبة. وأما المكتوبة فهي أفضل الصلوات، لأن الله قال في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالصلاة المكتوبة هي أفضل ما تقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من العبادات. وأحب الصلوات إلى الله بعد المكتوبة صلاة الليل. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah SWT, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, masih kita di dalam kitab Al-Fadha'il, yaitu keutamaan berpuasa, baik puasa yang wajib maupun yang sunnah. Al-Mu'allif yaitu pengarang mengatakan, bab penjelasan tentang keutamaan berpuasa di bulan Muharram dan Syaban dan juga bulan-bulan haram yang lain. Pengarang membuat bab ini adalah untuk menerangkan kepada kita tentang keutamaan berpuasa di bulan-bulan yang disebutkan oleh muallif. Kemudian beliau membawakan hadis yang pertama, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, dan sebaik-baik solat setelah solat fardu adalah solat malam. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menerangkan kepada kita tentang keutamaan berpuasa di bulan Muharram. Dan yang dimaksud dengan berpuasa di bulan Muharram adalah berpuasa sebagian besar dari bulan Muharram. Karena dalam hadis yang lain, di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW tidaklah berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Jadi yang dimaksud dengan berpuasa di bulan Muharram adalah sebagian besar dari bulan Muharram. Dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wa afdhalus salati ba'dal fariidah, dan sebaik-baik sholat setelah al-fariidah, yaitu setelah sholat lima waktu, adalah sholat malam. Dan ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan sholat malam. Dan yang lebih afdal dari sholat malam adalah al-maktubah, yaitu sholat yang telah diwajibkan oleh Allah SWT kepada kita semua. Tidak ada yang lebih afdal daripada sholat lima waktu. Di dalam hadis qudsi, Allah SWT berkata, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi." Tidaklah hambaku bertaqarrub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang sudah aku wajibkan atas mereka. Oleh karena itu, sholat lima waktu adalah sholat yang paling afdal. Qala rahimahullah ta'ala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu min shahrin akthara min sya'ban fa'innahu kana yasumu sya'ban kullah وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. وهذا الحديث أيها المستمعون الكرام فيه فضل الإكثار من الصيام في شهر شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام. وقولها في الرواية الأولى يصوم شعبان كله يفسرها الرواية الأخرى إلا قليلا، فأرادت قولها كل الشهر أي أكثر الشهر، كما يفسر ذلك الرواية الأخرى عنها رضي الله عنها إلا قليلا. وقد قيل في الحكمة من الإكثار من صيام شهر شعبان أنه كالنافلة بين يدي شهر رمضان، كالنافلة بين يدي شهر رمضان. Hadis yang selanjutnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, yang artinya, tidaklah Nabi Muhammad SAW berpuasa lebih banyak daripada di bulan Syaban. Dan sesungguhnya beliau dahulu berpuasa di bulan Syaban semuanya. Di dalam riwayat yang lain, beliau radhiyallahu anha mengatakan, dahulu beliau SAW berpuasa di bulan Syaban kecuali sedikit. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan memperbanyak puasa di bulan Syaban, karena dahulu Nabi SAW berpuasa di bulan Syaban. Dan ucapan Aisyah radhiyallahu anha, fa'innahu kana yasumu Syaban kullahu, karena sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam dahulu berpuasa di bulan Syaban semuanya. Maksud dari beliau kullahu semuanya di sini adalah sebagian besar. Maksudnya adalah sebagian besar hari-hari di bulan Syaban. Kenapa demikian? Hal ini ditafsirkan oleh riwayat yang lain yang disebutkan oleh muallif setelahnya. Beliau mengatakan, dahulu Nabi SAW berpuasa di bulan Syaban kecuali sedikit. Ini adalah tafsir dari riwayat yang pertama. Ada yang mengatakan bahwasanya hikmah dari memperbanyak puasa di bulan Syaban adalah seperti puasa di bulan Syaban itu seakan-akan seperti nafilah. Ya, seperti nafilah, amalan yang sunnah yang dikerjakan sebelum melakukan perkara yang wajib, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Naam. قال رحمه الله تعالى وعن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فآتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته، فقال يا رسول الله أما تعرفني؟ قال ومن أنت؟ قال أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. قال فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذبت نفسك؟ ثم قال صم شهر الصبر ويوما من كل شهر. قال زدني فإن بي قوة، قال صم يومين، قال زدني، قال صم ثلاثة أيام، قال زدني، قال صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، وقال بأصابعه الثلاث فضمها ثم أرسلها، رواه أبو داود. وشهر الصبر هو شهر رمضان المبارك. وهذا الحديث فيه فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر، في فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن صيام ثلاثة أيام من كل شهر بمثابة صيام الدهر، بمثابة صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وقوله صم ثلاثة أيام أي من كل شهر، صم ثلاثة أيام من كل شهر، وقد جاء في بعض الأحاديث صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر. وأما الحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى فإسناده فيه كلام، ولا سيما ما يتعلق بقوله صم من الحرم واترك، صم من الحرم. Dari Mujibah Al-Bahiliyah, dari bapaknya atau dari pamannya, beliau mendatangi Rasulullah SAW kemudian meninggalkan beliau. Maka sahabat ini mendatangi Rasulullah SAW setahun kemudian dan sudah berubah keadaannya. Maka sahabat ini berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah engkau tidak mengenalku?" Maka beliau SAW mengatakan, "Siapa kamu?" Maka sahabat ini mengatakan, "Aku adalah Al-Bahili yang telah mendatangimu setahun yang lalu." Maka beliau SAW mengatakan, "Apa yang telah merubah dirimu? Padahal dahulu engkau bagus keadaannya." Maka laki-laki ini mengatakan, "Tidaklah aku memakan makanan semenjak berpisah denganmu kecuali di malam hari." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Engkau telah menyiksa dirimu sendiri." Kemudian beliau mengatakan, "Berpuasalah di bulan Ramadan dan satu hari setiap bulan." Maka laki-laki ini mengatakan, "Tambahlah ya Rasulullah, karena sesungguhnya aku mampu untuk melakukannya." Maka beliau mengatakan, "Berpuasalah dua hari." Kemudian laki-laki ini mengatakan, "Tambahlah ya Rasulullah." Kemudian beliau SAW mengatakan, "Berpuasalah tiga hari." Kemudian dia mengatakan, "Tambahlah ya Rasulullah." Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Berpuasalah di bulan-bulan haram dan tinggalkanlah." Maksudnya adalah tinggalkan berpuasa di bulan-bulan yang lain. Berpuasalah di bulan-bulan haram dan tinggalkanlah berpuasa di bulan yang lain. Berpuasalah di bulan-bulan haram dan tinggalkanlah berpuasa di bulan yang lain. Beliau menyebutnya tiga kali. Kemudian beliau menggenggam tiga jari beliau kemudian melepaskannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan makna syahrus sabr adalah bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan, pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, hadis ini berisi tentang keutamaan berpuasa tiga hari setiap bulan, dan bahwasanya berpuasa tiga hari setiap bulan seperti orang yang berpuasa selama-lamanya, karena satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Beliau SAW mengatakan, "Berpuasalah tiga hari setiap bulan." Di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya berpuasa di bulan Ramadan, yaitu syahrus sabr, dan berpuasa tiga hari setiap bulan adalah puasa selama-lamanya, adalah puasa selama-lamanya. Adapun hadis yang ada di depan kita ini, di dalam isnadnya ada pembicaraan di kalangan para ulama, terutama lafaz yang terakhir, sum minal hurumi watruk, tiga kali. Ini adalah ada pembicaraan di kalangan para ulama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري. وهذه الترجمة فيها فضل العشر الأول من ذي الحجة وعظم شأنها وعظم فعل الطاعات والعبادات بأنواعها فيها، لأن قوله ما من أيام العمل الصالح يشمل الصيام وغيره، فهي أيام عظيمة وأيام مباركة يشرع للمسلم فيها أن يستكثر من الأعمال الصالحة من الصيام وغيره. ولهذا أورد رحمه الله هذه الترجمة تنبيها على فضل صيام العشر الأول من ذي الحجة. ويراد بالعشر الأول من حيث الصيام عدا اليوم العاشر، لأن اليوم العاشر يوم العيد يحرم صيامه، وعدا أيضا يوم عرفة بالنسبة للحاج. باب yang selanjutnya adalah tentang keutamaan berpuasa dan juga ibadah-ibadah yang lain di 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari yang amal saleh pada hari itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini. Maksud beliau adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tidak juga jihad fisabilillah? Maka beliau mengatakan, tidak juga jihad fisabilillah, kecuali seseorang yang keluar dengan jiwanya dan juga hartanya, itu berperang dengan jiwanya dan juga hartanya, kemudian dia tidak kembali dengan sesuatu apapun. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari rahimahullah. Terjemah ini atau bab ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah dan keagungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga keutamaan melakukan ibadah pada hari-hari tersebut, baik itu berpuasa maupun ibadah-ibadah yang lain. Hari-hari tersebut adalah hari-hari yang mubarakah, yang penuh dengan keberkahan. Oleh karena itu seorang muslim hendaklah memperbanyak ibadah pada hari-hari tersebut, baik berupa puasa maupun ibadah-ibadah yang lain. Jadi terjemah ini atau bab ini berisi tentang keutamaan melakukan puasa dan juga ibadah-ibadah yang lain pada hari-hari tersebut. Dan jadi maksud dengan al-ashrul awal, 10 hari di bulan Dzulhijjah yang pertama disunahkan untuk berpuasa kecuali pada tanggal 10, karena tanggal 10 ini adalah hari raya, tidak boleh seseorang berpuasa di hari raya. Qala rahimahullah ta'ala, babun fadlu sawm yawmi arafah wa ashura wa tasu'ah. قال عن أبي قتادة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه، متفق عليه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. هذه الترجمة وما ساقه وما ساق تحتها رحمه الله تعالى من أحاديث فيها بيان فضل صوم يوم عرفة وذلك لغير الحاج. وأما الحاج فإنه لا يصومه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم وهو حاج، وذلك ليكون أنشط له في الذكر والدعاء والوقوف في ذلك اليوم العظيم. أما غير الحاج فإنه يستحب له صيام يوم عرفة، وورد فيه هذا الثواب العظيم أنه كفر السنة الماضية والسنة الباقية. وأما صوم يوم عاشوراء فهو صيام شكر لله عز وجل، لأن الله نجى فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون شكرا لله سبحانه وتعالى. وأما صيام تاسعاء معه فلأجل المخالفة، قال عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، فصيام التاسع من أجل مخالفة اليهود، فيصوم عاشوراء تحصيل الفضيلة ويصوم معه التاسعاء من أجل المخالفة. Bab yang selanjutnya adalah tentang bab keutamaan berpuasa pada hari Arafah dan Ashura itu tanggal 10 Dzulhijjah, wa Tasu'a itu tanggal 9, tanggal Ashura 10 Muharram dan tanggal 9 Muharram. Terjemah ini atau bab ini berisi tentang keutamaan berpuasa di bulan Arafah, di tanggal Arafah, di hari Arafah dan hari Ashura dan juga tanggal 9. Mu'alif membawakan beberapa hadis. Yang pertama adalah hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW ditanya tentang puasa di tanggal Arafah atau di hari Arafah. Maka beliau SAW mengatakan, puasa di hari Arafah menghapuskan dosa setahun yang lalu dan yang akan datang. Rawahu Muslim. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW dahulu berpuasa pada hari Ashura, itu tanggal 10 Muharram, dan memerintahkan manusia untuk berpuasa pada hari tersebut. Muttafaqun alaih. Hadis yang selanjutnya dari Abu Qatadah, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Rasulullah SAW ditanya tentang berpuasa pada hari Ashura, maka beliau SAW mengatakan bahwasanya berpuasa pada hari Ashura menghapuskan dosa yang telah lalu atau setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang keempat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila aku masih hidup sampai tahun depan, niscaya aku akan berpuasa pada tanggal 9, yaitu tanggal 9 Muharram. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Di dalam terjemah ini, atau di dalam bab ini, sekali lagi, mu'alif ingin membawakan kepada kita keutamaan berpuasa pada hari Arafah. Dan ini maksudnya adalah bagi selain orang yang melakukan ibadah haji. Selain orang yang melakukan ibadah haji. Adapun orang yang haji, maka Nabi SAW dahulu pada hari tersebut, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah, pada hari Arafah, beliau SAW dahulu tidak berpuasa. Dan ini adalah sunnah, dan hikmahnya adalah supaya orang yang sedang haji saat itu lebih kuat dan lebih bersemangat untuk melakukan ibadah di hari yang sangat agung tersebut. Adapun selain haji, selain orang yang melakukan ibadah haji, maka disunahkan untuk berpuasa pada hari Arafah, dan pahalanya seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW akan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian puasa Asyura, yaitu puasa yang dilakukan pada tanggal 10 Muharram. Ini adalah sebagai rasa syukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan juga kaumnya, dan membinasakan Fir'aun dan juga kaumnya. Adapun puasa pada tanggal 9, yaitu 9 Muharram, yang dinamakan dengan Tasu'a, maka maksudnya adalah untuk mukhalafah, yaitu untuk menyelisih orang-orang kafir. Beliau SAW mengatakan, seandainya aku masih hidup sampai tahun depan, niscaya aku akan berpuasa pada tanggal 9. Ini menunjukkan tentang disunahkannya berpuasa satu hari sebelum Asyura. Berpuasa pada hari Asyura ini adalah untuk mendapatkan fadilah, yaitu keutamaan berpuasa di hari tersebut. Adapun berpuasa pada tanggal 9, maka maksudnya adalah mukhalafah, yaitu menyelisih orang-orang kafir atau orang-orang Yahudi. الله تعالى باب استحباب صوم ستة أيام من شوال. قال عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. وهذا فيه فضل صيام الست من شوال متبعة بصيام رمضان، سواء صامها المسلم مجتمعة أو متفرقة في الشهر، فكل ذلك يتحقق فيه هذا الثواب والأجر. لكن لا تصام الست إلا بعد إتمام الصيام، فمن كان عليه قضاء من شهر رمضان فإنه يقضي أولا الدين الذي عليه والذي أفطره لعذر في رمضان، ثم بعد ذلك يصوم الست من شوال، لأن الأجر الذي ذكر في الحديث مترتب على إكمال صيام رمضان. قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. وقوله كان كصيام الدهر، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام رمضان يعدل صيام عشرة أشهر، وصيام الست من شوال يعدل صيام شهرين. Bab yang selanjutnya adalah bab keutamaan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia akan mendapatkan puasa ad-dahr, yaitu puasa selama-lamanya. Hadis riwayat Muslim. Bab ini berisi tentang keutamaan berpuasa 6 hari di bulan Syawal setelah menyempurnakan berpuasa di bulan Ramadan, baik dilakukan dengan berturut-turut maupun pada hari yang berpisah, namun dengan syarat sudah menyempurnakan puasa di bulan Ramadan. Apabila sudah menyempurnakan puasa di bulan Ramadan, maka kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Oleh karena itu, barang siapa yang memiliki hutang puasa di bulan Ramadan, maka hendaklah dia mengqadha terlebih dahulu, baru kemudian setelah itu mengerjakan puasa 6 hari. Karena beliau SAW mengatakan, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, menunjukkan bahwasanya hendaknya seseorang menyempurnakan terlebih dahulu puasa Ramadannya, baru setelah itu dia berpuasa di bulan Syawal. Dan sabda beliau SAW, kana kasiyamid dahr, maka dia akan mendapatkan puasa selama-lamanya. Yang demikian itu karena satu kebaikan dibalas dengan 10. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan 30 hari, maka dia mendapatkan seakan-akan berpuasa selama 10 bulan. Dan orang yang berpuasa 6 hari, maka dia seakan-akan berpuasa 2 bulan. Qala rahimahullah babun istihbab shaum al-ithnain wal-khamis. قال عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم رواه الترمذي وقال حديث حسن ورواه مسلم بغير ذكر الصوم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس رواه الترمذي وقال حديث حسن. وفي هذه الترجمة بين رحمه الله تعالى استحباب صيام هذين اليومين من أيام الأسبوع الاثنين والخميس. أما الاثنين فذكر أن في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. وفي حديث أبي هريرة ذكر في فضل صيام يوم الاثنين أنه يوم تعرض فيه الأعمال وأنه صلى الله عليه وسلم يحب أن يعرض عمله وهو صائم. ومن الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث أن المسلم ينبغي أن يتحرى السنن والهدي الماثور عن النبي عليه الصلاة والسلام وأن لا يفعل شيئا من الأعمال إلا وفق ما جاء عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يصوم يوم الاثنين لأنه يوم ولد فيه ويوم بعث وأنزل عليه فيه صلوات الله وسلامه عليه، ولم يذكر مشروعية احتفالات معينة أو أعمال معينة تتعلق بيوم المبعث أو يوم المولد أو نحو ذلك، ولو كان في ذلك خيرا للناس لدلهم إلى ذلك وأرشدهم إليه صلوات الله وسلامه عليه. Bab yang selanjutnya adalah bab keutamaan berpuasa pada hari Senin dan juga Kamis. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya Rasulullah SAW ditanya tentang berpuasa pada hari Senin, maka beliau SAW bersabda, itu adalah hari di mana aku dilahirkan dan hari di mana aku diutus menjadi nabi, atau hari di mana aku diturunkan kepadaku wahyu yang pertama kali. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda yang artinya akan diangkat amalan-amalan pada hari Senin dan Kamis. Maka aku senang apabila diangkat amalanku sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau mengatakan hadithun hasan dan diriwayatkan dari Imam Muslim tapi tanpa menyebutkan berpuasa. Hadis yang ketiga dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata dahulu Rasulullah SAW menjaga puasa Senin dan juga Kamis. Hadis riwayat Tirmidzi dan beliau mengatakan hadithun hasan. Di dalam bab ini muallif pengarang ingin menyampaikan kepada kita tentang keutamaan berpuasa di dua hari, yaitu hari Senin dan juga Kamis. Di dalam hadis yang pertama, yaitu hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan tentang keutamaan berpuasa pada hari Senin dan bahwasanya hari tersebut adalah hari di mana beliau dilahirkan dan hari di mana beliau diutus sebagai seorang nabi atau diturunkan wahyu pertama kali kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka di situ disebutkan tentang keutamaan berpuasa di hari Senin dan juga Kamis dan bahwasanya amal soleh diangkat pada dua hari tersebut. Dan beliau mengatakan, aku senang apabila diangkat amal soleh dan aku dalam keadaan berpuasa. Di antara faedah-faedah yang bisa kita ambil, bahwasanya seorang muslim menjaga sunnah-sunnah yang datang dari Rasulullah SAW dan tidak mengerjakannya kecuali sesuai dengan apa yang datang dari beliau SAW. Di dalam hadis yang mulia ini, beliau menyebutkan bahwasanya pada hari Senin disunnahkan untuk berpuasa, yaitu ketika hari di mana beliau dilahirkan. Dan beliau tidak menyebutkan tentang disunahkannya kita merayakan hari raya beliau. Oleh karena itu, seandainya itu baik, tentunya beliau SAW sudah menjelaskan kepada kita. Dengan demikian, seorang muslim hendaklah meniru apa yang datang dari Rasulullah SAW dan mencukupkan diri dengan apa yang datang dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. قال رحمه الله تعالى باب استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر والأفضل صومها في الأيام البيض وهي الثالثة عشر والرابعة عشر والخامسة عشر وقيل الثاني عشر والثالثة عشر والرابعة عشر والصحيح المشهور هو الأول. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وبأن لا أنام حتى أوتر رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله متفق عليه. وعن معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت نعم. فقلت من أي الشهر كان يصوم؟ قالت لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم رواه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صمت من الشهر ثلاثا فصم ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمسة عشرة رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن قتادة بن ملحان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمسة عشرة رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام في حضر ولا سفر رواه النسائي بإسناد حسن. هذه الأحاديث السبعة التي ساقها رحمه الله تحت هذه الترجمة كلها في فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن هذه الأيام تعدل صيام الدهر كله، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها. وفي هذه الأحاديث حث عليها وبيان لفضلها وترغيب في العناية بها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومها. Dan yang selanjutnya adalah keutamaan berpuasa 3 hari setiap bulan. Dan yang dimaksud dengan 3 hari, ada yang mengatakan tanggal 13, 14, 15, dan ada yang mengatakan tanggal 12, 13, 14. Dan yang sahih, yang lebih masyhur adalah yang pertama, yaitu tanggal 13, 14, 15. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kekasihku, yaitu Rasulullah SAW, telah berwasiat kepadaku dengan 3 perkara. Berpuasa 3 hari setiap bulan, 2 rakaat duha, dan supaya aku melakukan witir sebelum aku tidur. Muttafaqun alaih. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, kekasihku sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepadaku dengan 3 perkara yang aku tidak akan meninggalkannya selama aku masih hidup. Berpuasa 3 hari setiap bulan, salat duha, dan supaya aku tidak tidur sampai aku melakukan witir terlebih dahulu. Hadis riwayat Muslim. Dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, berpuasa 3 hari setiap bulan adalah puasa selama-lamanya. Muttafaqun alaih. Dari Mu'adzah Al-Adawiyah, beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah Rasulullah SAW dahulu berpuasa 3 hari setiap bulan? Maka Aisyah mengatakan iya. Maka aku mengatakan, pada bulan apa saja beliau berpuasa? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, beliau tidak memedulikan di bulan apa beliau berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau berpuasa setiap bulan 3 hari, maka berpuasalah pada tanggal 13, 14, 15. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau mengatakan hadithun hasan. Dari Qatadah bin Milhan radhiyallahu anhu, beliau berkata, dahulu Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk berpuasa pada ayyamul bidh, tanggal 13, 14, 15. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, dahulu Rasulullah SAW tidak berbuka pada ayyamul bidh, hari-hari yang putih, baik pada sebelum qim maupun di tengah Safar. Hadis riwayat Nasa'i dengan sanad yang hasan. Di dalam hadis ini, atau di dalam 7 hadis yang disebutkan oleh mu'alif, semuanya berisi tentang keutamaan berpuasa 3 hari setiap bulan. Dan bahwasanya berpuasa 3 hari setiap bulan, pahalanya adalah seperti orang yang berpuasa selama-lamanya. Kenapa demikian? Karena satu hari, satu kebaikan dibalas 10 kebaikan oleh Allah SWT. Jadi di dalam hadis-hadis ini ada dorongan dan ajakan kepada kita semua untuk berpuasa 3 hari setiap bulan, dan bahwasanya Nabi SAW dahulu berpuasa 3 hari setiap bulan. Ya asma'il husna wa sifatihi al-ulya an yuwaffiqana ajma'in ayyuha al-ikhwa al-mustami'un li kulli khair innahu sami'un qaribun mujib. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita kepada setiap kebaikan, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar doa kita dan Maha dekat.